Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini kita kembali berjumpa dengan satu tujuan, untuk mengenal terus persoalan tauhid, persoalan pokok yang nomor satu di hidup kita, yang tanpanya akan binasa seorang hamba. Dengan niat ini kita akan mengenal tauhid, akan mengenal pula perusak-perusak tauhid. Dan untuk siang hari ini masih kita berbicara persoalan dosa-dosa perusak tauhid untuk kita hindari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kajian yang kita ambil pada siang hari ini yang berkenaan dengan persoalan tauhid itu terdapat di dalam kitab ini di fasal ketujuh, yaitu persoalan iddi'a'u haqqit tashri' wat tahlil wat tahrim. Ngaku-ngaku seseorang menganggap dirinya punya hak mengadakan dan membuat syariat baru, meletakkan hukum halal dan meletakkan hukum haram, tentu selain atau di luar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kajian yang mau kita bedah hari ini, para jemaah yang mulia. Kenapa ini kita pilih dari sekian banyak model penyakit kesyirikan? Karena kita melihat, para jemaah rahimakumullah, belakang hari ini sudah terang-terangan di tengah masyarakat kaum muslimin, tokoh-tokoh yang pada hakikatnya mereka itu bukanlah pembela Islam, terang-terangan berani nyata-nyata menyatakan, bahkan diwawancara segala, kalau ada yang diharamkan Allah, sebenarnya itu tidaklah mesti diharamkan. Itu pun boleh dihalalkan jika sesuai kondisinya. Bahwasanya ada yang dihalalkan Allah, itu pun sebenarnya tidaklah semata-mata mesti dihalalkan. Pada kondisi tertentu pun mungkin itu bisa diharamkan. Ini mulai berkembang, para jemaah rahimakumullah. Dan orang beranggapan itu masalah khilafiyah, biasa itu. Yang haram jadi halal itu biasa. Karena itu juga pendapat manusia dalam memahami agama. Para jemaah yang dimuliakan, kita harus dudukkan persoalan ini. Tanpa terasa perbuatan mereka ketika mengaku punya hak meletakkan syariat baru, menghalalkan, mengharamkan urusan agama ini, mereka telah hancur tauhidnya. Mereka telah menduakan penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur, para jemaah rahimakumullah, saya katakan tadi, sampai diwawancara segala, mereka terang-terangan menyatakan yang haram itu halal. Ini dimuat bahkan di majalah Gatra, di edisi bulan Desember di tahun 2002. Belum lama, para jemaah, terang-terangan salah seorang tokoh jaringan Islam liberal menyatakan larangan keharaman minuman keras itu sifatnya sekunder saja. Bisa jadi halal itu minuman keras kalau cocok situasinya. Maka kata dia, vodka salah satu jenis minuman keras bisa halal itu untuk Rusia karena kondisi di sana sangat dinginnya. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah, siapa duga siapa sangka kalau omongan ini akan menghancurkan akidah orang yang mengucapkannya. Tapi masyarakat kita bahkan mungkin tidak ngerti omongan yang dilontarkannya ini, yang resmi-resmi ditulis ini bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini bentuk kekafiran para jemaah rahimakumullah. Ketika dia menganggap itu urusan yang bisa berubah hukumnya sesuai kondisinya. Maka mungkin jadi para jemaah ke belakang hari dia akan berkata, zina pun itu akan ada kemungkinan jadi halal kalau tepat pula posisi dan tempatnya. Jemaah yang saya muliakan, ini sekarang sedang menggejala ini. Orang mudah-mudah saja gampang-gampang haram jadi halal. Mungkin kalau bentuk haram jadi halal dalam tindakan kita, sudah sering kita lakukan. Tapi sekarang lebih parah para jemaah, itu didakwahkan. Kalau dalam bentuk tindakan kita sudah sering. Haram kata Allah, kita langgar dengan keyakinan itu halal, sering. Bahkan ada yang halal kata Allah, dengan keyakinan kalau mau lebih taat kepada Allah, itu harus diharamkan. Kita pun ikut mengharamkannya. Ini sering dibuat thariqah sufiyah. Dengan dalih lebih dekatkan diri kepada Allah, yang halal jadi haram sama mereka. Makan makanan yang bergizi itu gak boleh kalau mau lebih takwa kepada Allah. Sering ini terjadi para jemaah. Sampai sekarang masih berlaku prinsip batil seperti itu. Halal mereka jadikan haram, yang haram mereka jadikan halal. Para jemaah yang saya muliakan, coba kita dudukkan perkara ini. Karena tanpa terasa ya, kalaupun kita belum sampai tahap yang mendakwahkan haram jadi halal, paling enggak kita sudah termasuk sering dalam tingkah laku, perilaku keseharian kita. Kita sudah sering melakukan dan berkata, sesuatu yang haram itu halal untuk saya. Ketika dosa itu kita langgar, ketika kita tidak cemburu lagi, tidak merasa terusik, perbuatan haram itu sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan. Jadi cepatlah bertobat para jemaah rahimakumullah. Ternyata perbuatan menganggap kita berhak yang haram kita jadikan halal, halal kita jadikan haram, itu hak kita, bukan hanya hak Allah. Ini telah menduakan Allah, ini telah menyekutukan Allah Ta'ala. Coba kita dudukkan dulu para jemaah, sebenarnya itu hak siapa? Tashri'ul ahkam allati yasiru 'alaiha al-'ibadu fi ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'iru syu'unihim wallati tufassilu an-niza' bainahum wa tanhal khusumat haqqullahi ta'ala. Sebelum kita bahas ini, kata beliau, ketahuilah peletakan hukum, hukum yang berjalan di atasnya para hamba dalam beribadah, dalam bermuamalah, bahkan dalam seluruh perilaku kehidupan mereka yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka, menyelesaikan pertentangan mereka, beda pendapat mereka, itu haknya Allah. Itu bukan hak kita para jemaah, sadari itu. Ini hak Allah. Meletakkan ajaran hidup itu hak Allah. Bukan hak kita, bukan hak guru kita, bukan hak ustadz kita, bukan hak siapa-siapa. Itu hak Allah. Jadi kalau ada orang berani menyatakan, yang kita tahu dalilnya itu haram, halal kata dia, kita tanya kepada dia, ini kamu bicara dengan kapasitasmu sebagai pencipta atau sebagai hamba? Tentu dia gak akan bilang dia pencipta. Dia sadar dia hamba. Nah, kalau kamu sadar kamu hamba, jangan pernah melangkahi hak pencipta. Kamu gak ada hak meletakkan hukum agama. Maka jangan lagi sering para jemaah kita berucap, ketika kita tahu itu haram, tapi dibuat oleh seorang tokoh, terus kita pun berdalih dengan tokoh itu. Jangan para jemaah. Karena bukan hak dia yang haram jadi halal. Itu hak Allah Ta'ala. Lebih dewasalah berpikir dalam agama. Lebih dewasa beragama. Karena sering kita para jemaah, padahal ngerti dalilnya haram, bisa kita ragu. Kenapa? Kita lihat ada tokoh besar mengamalkannya. Aneh para jemaah, aneh. Sebenarnya agama ini peletaknya siapa? Tentu kita sadar dengan sepenuh hati, yang meletakkannya Allah Ta'ala. siapapun dia, kalau dia berani menyatakan haram jadi halal dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan pikirannya, kita bukan malah percaya sama orang seperti ini, malah curiga dan malah khawatir orang ini sudah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita jadikan dia pegangan para jemaah. Ketika haram jadi halal menurutnya. Kata dia, enggak begitu. Ini halal ini. Hati-hati para jemaah. Hukum tidak berubah dikarenakan ulah manusia. Walaupun siapapun dia tingkatannya di muka bumi ini. Allah Ta'ala pernah berfirman. Alalahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Bukankah kata Allah, bagi Allah itulah hak mutlak penciptaan dan mengatur segala urusan. Apa kita sudah ngaku ini para jemaah? Allah nanya ini. Ala lahul khalqu wal amru. Bukankah milik Allah segala penciptaan, milik Allah segala urusan? Kalau kita belum ngaku ya pantas. Masih kita percaya, masih kita mengakui kalau ada orang berani merubah yang haram jadi halal dan kita berdalih dengan nama besarnya. Ya, ketika kita melihat dalam syariat ini mengharamkan untuk bersentuhan lelaki dan wanita. Haram itu, enggak ada pengecualiannya kecuali darurat. Seperti medis contohnya, enggak mungkin mengobati sebuah penyakit kecuali seorang dokter yang berlainan jenis. Tiba-tiba kita saksikan ada orang dengan nama besarnya mudah-mudahan berjabat tangan dengan non mahramnya. Apa terus kita akan tiru itu para jemaah rahimakumullah? Sedangkan kita tahu dalilnya, itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Malah kita khawatir orang seperti ini. Dia melanggar hukum ini karena keyakinan apa? Karena kebodohannya atau karena memang dia sengaja menganggap itu hukum haram gak berlaku lagi dalam kondisi seperti zaman ini yang kita butuh relasi, kata para pembisnis. Kan begitu? Bagaimana kita gak akan bisa bergaul dengan para wanita? Kita butuh relasi. Gak maju-maju usaha kita katanya. Kita butuh kawan, kita butuh ini. Terus dibahasnya dengan akal-akalannya. Kalau dia sudah berkeyakinan seperti itu, maka dia berarti menyatakan hukum haramnya, ini contoh, hukum haramnya bersentuhan laki-laki dengan wanita jadi halal. Ini orang sudah rusak tauhidnya. Jadi bukan malah kita berlindung di punggungnya para jemaah, beranggapan nah dia kan tokoh besar. Malah orang seperti ini kita khawatirkan nasib keimanannya, karena dia sudah melanggar aturan tegas dalam Islam. Kalau memang melanggar karena dia sadar dia berdosa, masih lumayan. Tapi kalau dia melanggar karena dia yakin itu tidak haram bagi dirinya, dia bilang itu bagi yang gak bisa jaga diri. Dilarang laki-laki non mahram menyentuh perempuan yang non mahramnya. Kalau saya bisa jaga diri, maka bagi saya tidak haram. Ini orang rusak tauhidnya. Hati-hati para jemaah. Ini penyakit tauhid yang gak terasa ini. Hampir merata kita berbuat dan melakukannya. Merubah yang haram menjadi halal. Allah Ta'ala juga menegaskan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kata Allah, kalau kalian berselisih dalam perkara hidup ini, kembalikan jalan selesainya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, kalau memang kalian beriman ke hari akhir. Dan Allah janji para jemaah, kalau kita kembali ke hukum Allah, haram bilanglah haram. Sudah. Ya, kita berselisih ini, berdebat, ini apa hukumnya? Ternyata hukumnya haram. Ngakulah itu haram. Allah janji, kembali ke hukum Allah itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akhirannya. Ini silakan buka dalam Al-Quran, terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Kalau tadi yang pertama itu ada di dalam surat Al-A'raf di ayat 54. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kalaulah sudah janji Allah, kembali ke hukumnya itu jalan selamat. Apapun hukumnya, Allah jamin itu. Kita patuhilah hukumnya, itu jalan selamat. Kalau Allah sudah bilang begini batasannya, ini haram, jangan dilanggar ini. Ini dibenci Allah, ini dimurka Allah. Coba ikuti. Saya pastikan para jemaah, berhubung Allah sudah pastikan, yang mengikuti hukumnya, dia akan bahagia di hidupnya. Pasti. Tapi yang coba-coba mengotak-atik hukumnya, melanggarnya, apalagi berkeyakinan, itu hukum Tidak mesti begitu. Itu hukum harus dipandang dengan situasi kondisi umat sekarang. Bisa enggak dibuat ditegakkan hukum itu? Ini orang hancur hidupnya. Coba kalau enggak percaya. Karena sudah terlalu banyak bukti. Sejarah mengatakan demikian. Orang yang kembali ke hukum Allah Subhanahu wa taala akan bagus kehidupannya. Tapi orang yang tidak kembali ke hukum Allah, yang berani merubah-rubahnya, hancur binasa kehidupannya. Para jemaah yang mulia, Allah taala juga menegaskan. Kali ini di surat Syura ayat 10. Apa kata Allah? Wa maqtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Zalikumullahu rabbi. Apa saja yang kalian selisihkan di hidup ini, ketahuilah hukumnya itu ada di Allah. Coba balik cepat para jemaah. Apa kita perselisihkan? Kita mau tahu hukumnya ini. Boleh enggak kita buat begini? Kalau ternyata Allah bilang boleh, kerjakan. Kalau Allah bilang tidak boleh, tinggalkan. Itulah orang bertauhid. Berhubung Allah sudah janji hukumnya itu yang sebaik-baik. Apalagi Allah kan ada satu namanya. Wahuwa ahsanul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Ahkamul hakimin. Dia itu hakim yang paling baik. Kalaulah sudah kita curiga Allah ini enggak adil dalam buat hukumnya. Kita curiga. Ini memberatkan saya ini. Memberatkan bisnis saya. Memberatkan kehidupan saya. Memberatkan karir saya. Memberatkan ini dan itu di hidup saya. Memangnya Allah itu siapa para jemaah? Apa dia hakim di dunia yang kita anggap korupsi dan segalanya? Yang kita anggap dia meletakkan hukum pesanan dari nabinya. Sesuai kondisi di zaman itu saja. Kalau kita sudah curiga Allah ini gak adil, jadi siapa yang kita percaya coba hukumnya? Kalau kita sudah curiga Allah tidak adil ketika meletakkan syariatnya, kita masih ragu. Seperti kasus tadi, hasil wawancara tadi dengan tokoh jaringan Islam liberal tadi. Dia ragu, keharaman mutlak dari minuman keras. Menurut dia itu urusan sekunder itu. Dan dia berkata, itu bisa halal itu. Kalau di areal tempat yang sangat dingin. Seperti Rusia, subhanallah. Para jemaah rahimakumullah. Orang-orang seperti ini seharusnya memang kita tunjukkan kepada dia dalil-dalil tersebut. Suruh dia baca itu, kitabullah. Terbuka hatinya. Iya. Bahwasanya Allah dalam meletakkan hukumnya itu sudah paling pilihannya dan yang paling terbaiknya. Maka kita suruh mereka bertobat kepada Allah ketika mereka sudah curiga kalau Allah taala itu tidaklah adil meletakkan syariatnya. Bahkan Allah mengingkari para hamba kalau mereka menjadikan peletak syariat selain dari Allah. Allah bilang begini, Am lahum syuraka usyara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Allah berfirman di dalam surat Syura juga ayat 21. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu, kata Allah, yang sekutu-sekutu mereka itu memberikan syariat kepada mereka di agama ini yang Allah tidak izin dengan perbuatan itu. Allah nanya ini sepertinya tapi menghardi. Apanya mereka itu, kata Allah? Kok beraninya ngambil sekutu-sekutu selain daripadaku? Yang sekutu-sekutu itu membuat syariat baru di agama ini yang Allah gak pernah izinkan syariat itu. Jadi para jemaah, kalau kita betul bertauhid ini, kalau betul bertauhid, seharusnya omongan orang yang meragukan hukum Allah, jangan digubris lagi itu omongannya. Sampai dia tobat. Bukan malah kita berdalih dengan nama besarnya. Dengan kekiaiannya umpamanya, keustadannya, kedaiannya dan seterusnya. Bukan malah berlindung di punggungnya. Seharusnya kita jauhkan orang seperti ini. Sampai datang kita dengar tobatnya. Ketika dia berani tegas-tegasan terang-terangan merubah hukum Allah. Halal jadi haram menurutnya. Haram menjadi halal menurutnya. Jemaah sekalian yang saya muliakan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mutlak memiliki sifat peletak hukum agama. Nabi kekasihnya sekalipun. Seperti Rasulullah SAW, jelas-jelas Allah mengatakan beliau kekasihnya. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga termasuk kekasihnya. Ini pun tidak ada hak meletakkan hukum agamanya. Mereka penyampai saja. Apalagi orang sekarang. Yang dengan pikirannya, dengan dalihnya. Ya, sebagaimana saya tadi sudah singgung, ini termasuk tingkah sufi ya. Ada beranggapan, Kalau mau lebih dekat kepada Allah, kita harus tinggalkan dunia total. Ya, kita harus mengharamkan diri kita dari makan ini disebutkannya. Padahal itu semua dihalalkan Allah. Bahkan halalan thayyibah itu. Kita harus makan saja hijau-hijauan saja. Gak boleh kita makan yang bentuknya ada darahnya. Seperti makan daging, ikan dan semisalnya. Subhanallah. Dari mana ini para jemaah rahimakumullah? Malah model-model begini yang pernah disentak Rasulullah dalam waktu di zaman beliau terjadi. Ketika ada tiga orang datang ke Aisyah yang kita pernah sama tahu riwayatnya. Masing-masing merasa ingin lebih dari amal Rasul. Yang satu maunya ingin puasa terus, gak usah buka. Biar lebih takwa. Dia sudah berpikir. Ya, padahal halalnya dia buka. Tapi enggak, menurut dia enggak. Untuk lebih takwa, saya harus tidak usah buka, puasa terus. Yang satu berpikir, saya harus sholat terus. Padahal halal bagi dia istirahat. Di waktu tidak sholat. Enggak, saya akan sholat terus. Enggak akan tidur-tidur lagi, istirahat lagi. Yang satu mengharamkan menikahi wanita. Padahal halal dia menikahi wanita. Tidak, itu melalaikan hidup saya. Haram itu. Saya mau lebih takwa kepada Allah. Sampai ke telinga Rasul rencana tiga orang ini. Apa kata Rasul? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tidak suka dengan ajaranku, bukan kelompokku dia, kata Rasul. Karena aku, kata Rasul, puasa dan juga buka. Aku sholat dan juga istirahat. Aku pun menikahi wanita. Yang gak suka sama ajaranku ini bukan kelompokku. Sudah, entah kelompok mana dia. Kenapa para jemaah? Rusak tauhid orang seperti itu. Dan di zaman kita ini bermunculan terus. Kalaulah itu halal jadi haram, mungkin udah lama kita dengar. Artinya orang-orang yang cenderung merasa dia untuk lebih takwa, yang halal diharamkan atas dirinya. Tapi kalau yang haram jadi halal, ini mulai berkembang sekarang pula ini. Walaupun dulu udah pernah juga meletus kasus seperti ini. Sekarang mulai berkembang lagi. Jelas-jelas haram, halal sama dia. Subhanallah, jemaah rahimakumullah. Jadi kita harus berantas ini ya. Untuk yang seperti ini, hakikatnya mereka tidak lain meragukan Islam. Makanya tauhidnya rusak. Jadi kalau ada kita diseru kepada yang demikian ini, ya, yang sudah merasa Islam ini tidaklah agama paling benar. Ini yang sekarang juga lanjutan daripada model orang yang mengharamkan yang halal tadi, menghalalkan yang haram. Ya, itu ujungnya kemana? Karena sudah dia ragu ke Islam ini, maka dia pun berkata, agama yang paling benar bukanlah Islam. Dan tidak mesti Islam, semua sama. Itu termasuk di antara penyakit ini, paham Islam liberal ini. Semua sama. Karena dia sudah curiga kepada syariat Allah. Dia curiga kepada kebenaran peletakan syariat halal haram dari Allah. Sehingga dia berkata, bahkan sampai terang-terangan dia tega mengatakan agama Islam ini kalah dewasa dibanding Nasrani. Kenapa? Islam berapa usianya, kata dia? Baru sekitar 1423. Ini baru masuk 24 Hijriah. Kalau agama mereka, ya, Nasoro ini sudah berapa? Sudah 1900 sekian. Jauh kalah dewasa Islam. Sedangkan menurut agama mereka saja, agama mereka bukan yang paling benar. Sudah dirubah itu keputusannya di Vatikan, katanya. Dulu ya mereka yakin itu agama mereka paling benar. Sekarang sudah dirubah. Enggak lagi. Masa Islam yang kalah dewasa kok malah meyakini agamanya yang paling benar? Subhanallah. Itu omongan tokoh jaringan Islam liberal. Kenapa para jemaah? Dia sudah curiga. Allah itu zat yang maha adil meletakkan syariat agama. Dia curiga. Ini orang udah hancur tauhidnya. Tapi di masyarakat. Atau mungkin di kita saja yang hadir. Siapa kira-kira yang yakin omongan dia salah? Kalau bukan karena ilmu, kita gak yakin itu salah. Malah kita berpikir, oh iya juga. Iya juga. Dia kira ini usia Islam ini, agama Islam ini, seperti usia anaknya. Yang lebih dewasa tentu lebih berkembang pikirannya dibanding adikannya. Oh, dia kira begitu. Parah para jemaah. Malah yang sedihnya, para aktivis-aktivis Islam mandang omongan begini, malah dibacanya, bukan malah dia terusik, dia baca, sudah dia jadikan bahan referensi di otaknya. Ada intelektual berkata begitu, ya masukkanlah, katanya. Masya Allah. Ini para jemaah yang harus kita sadari. Kita mau dihancurkan keislaman kita dengan meragukan tentang keabsahan Allah sebagai satu-satunya peletak syariat yang sah. Halal haram di tangannya. kita mulai diragukan. Mulai digugat hukum Islam ini, mulai digugat. Cerita hak waris pembagian wanita laki-laki, mulai digugat. Cerita seorang perempuan kalau sudah diambil istri dari seorang laki-laki, kepatuhannya, mulai digugat. Mulai bertingkah sepertinya muslimin ini. Tidak lagi sadar posisi mereka sebagai hamba. Dan yang sedang mereka hadapi hukum sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama masyhur di telinga kita pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," kata beliau. Siapa beramal enggak ada ajaran kami, itu ditolak. Siapa meyakini beramal halal jadi haram, haram jadi halal, ditolak itu para jemaah. Bahkan berdosa. Karena Islam ini sudah sempurna. Kalau mau bertauhid yang lurus, tunduklah para jemaah, tunduklah, yakinlah. Yang Allah letakkan hukum untuk kita, itu yang paling baiknya. Itu sudah terseleksi dengan sebenar-benarnya. Percayalah itu. Jangan pernah ragu ke hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah tegur kita kalau masih ada berpikir mau cari alternatif dari hukum Islam ini. Allah tegur kita dengan omongan demikian. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Buka ini di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 50. Apakah kata Allah hukum orang jahiliyah yang mereka mau? Kok banyak kali ceritanya, istilah ungkapan kita. Jadi mau hukum siapa? Apa mau hukum jahiliyah, kata Allah? Bukankah kata Allah, siapa lagi yang lebih baik hukumnya dibanding hukum Allah, kalau memang orang itu termasuk kaum yang yakin? Jadi kalau kita masih gak percaya hukum Allah paling baik, kita gak termasuk kaum yang yakin sama Islam ini. Rusak tauhid kita. Kalau sudah kita mulai ragu, ketika Allah haramkan ini, haramkan itu, melalui lisan Rasulnya, kita curiga. Oh jangan-jangan ini untuk kondisi masa itu saja. Masa tanah Arab. Para jemaah, jangan pernah berpikir kita, Allah itu meletakkan hukum pesanan hambanya. Jangan. Allah bukan seperti itu. Yang bisa dia membuat undang-undang itu sesuai aspirasi masyarakatnya. Bukan demokrasi hukum Allah ini para jemaah ketika dibuatnya. Gak ada itu. Jangan kita anggap seperti hukum dunia. Yang kita curigai, oh ini bisalah. PP sekian itu untuk tahun sekian sampai sekian. Sekarang gak relevan lagi. Bisa. Itu saja pun kita masih takut-takut kan gitu. Iya, nanti berurusan sama aparat nanti. Kritik-kritik undang-undang kita. Padahal itu masih buatan manusia. Tapi undang-undang Allah Ta'ala yang sudah baku, diletakkan seadil-adilnya, kita enak-enakan saja. Hancur tauhid tadi para jemaah. Ya hancur. Ketika kita sudah merasa remeh ke hukum Allah. Hidup ini seakan-akan sisi agama itu nantilah. Haram ya sudahlah, haram secara hukum, secara tertulis. Adapun secara zohir, aktivitas saya harian nanti dulu. Kalau saya bisa tinggal, saya tinggalkan. Kalau enggak ya nantilah. Subhanallah. Gampang sekali hidup ini kalau begitu. Semau perut kita. Inilah orang yang sudah rusak tauhidnya. Ini orang sudah rusak tauhidnya. Istighfar para jemaah. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih meragukan tentang keabsahan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, untuk orang-orang yang tidak yakin kepada hukum Allah, kepada hak Allah sebagai peletak hukum satu-satunya, ragu dia. Seperti sekarang yang lagi diserukan kelompok Islam liberal itu. Untuk mereka bacakan saja Al-Baqarah ayat 130. Yang mulai menggoyang hukum Islam dengan ucapan-ucapan kontroversi dari mereka. Keluar terus omongan-omongan kotornya. Mengotak-atik hukum Islam ini. Sampaikan sama mereka apa yang Allah firmankan di Al-Baqarah 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada lain kata Allah. Orang yang ragu dari agama Nabi Ibrahim, itulah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang bodoh tolol dirinya. Seharusnya kita akan berkata begitu ke mereka, bukan nyanjungnya. Hei kalian yang meragukan hukum Allah taala, yang mencurigai yang haram itu enggak haram sebenarnya. Yang halal enggak mesti selalu halal sebenarnya. Lihat kondisi, lihat situasi. Hei kalian, kalian inilah orang yang bodoh tolol sesungguhnya. Begitu kan seharusnya para jemaah, bukan disanjung, bukan malah jadi senjata kita untuk menyatakan haram jadi halal. Ini Allah tegur Al-Baqarah 130. Siapa ragu dengan agama ini, agama Ibrahim, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak ada lain orang itu safiha nafsah. Terjemahan secara letter-like-nya itu orang yang bodoh tolol dirinya. Bukan saya terjemahkan dengan bahasa lain ini. Inilah bahasa terjemahan yang aslinya. Safiha nafsah. Orang bodoh tolol dirinya. Walaupun hebat gelarnya, walaupun jauh sekolahnya, itu orang bodoh tolol. Kalau dia berani tidak suka dengan ajaran Islam, keputusan hukum Allah Ta'ala. Jangan pernah lagi para jemaah, bikin malu itu. Kita orang terdidik dan berpendidikan, kok bisa tertipu? Kok bisa malah berdalih ketika kita tahu yang dia lakukan itu haram dan dia omongkan halal. Padahal kata agama haram. Kok masih kita berkata, tapi menurut si fulan halal. Loh, ini hukum siapa para jemaah? Seharusnya kita kan berpikir. Orang ini ditokohkan oleh masyarakat sesungguhnya karena dia berlabel agama, ikut agama. Begitu dia lari dari jalur agama, dia gak ada harga. Sama saja, gak ada harga. Gak ada keistimewaan dia lagi. Ketika dia mulai menentang agama, mengharamkan yang halal itu bentuk wujud penentangan kepada agama. Jangan dibela orang seperti ini, jangan disanjung, jangan dipuji. Campakkan dia, sampai dengar kita taubatnya dia, baru kita menghargainya. Jemaah yang mulia, ditambah lagi surat Yunus. Ini untuk pegangan kita ya. Yunus di ayat 104. Ini pegangan kita. Apa sikap kita kalau menjumpai manusia yang mulai ragu kepada hukum Allah ini? Tentang hak, peletakan halal haram itu hak mutlak Allah. Mulai ragu dia. Ini jawaban kita ke mereka. Coba baca nanti surat Yunus 104. Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkim min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Wa umirtu an akuna minal muslimul mu'minin. Katakan wahai manusia, kata Allah, kalau kalian ini ragu dengan agamaku, katakan ya Muhammad, hei manusia, kalau kalian ragu dengan agamaku, ragu dengan hukumnya, ragu dengan keharaman yang diajarkan padanya ataupun kehalalannya, ragu, aku enggak akan mau nyembah apa yang kalian sembah. Aku masih akan terus menyembah Allah. Dialah yang akan mematikan kalian semua. Dan aku disuruh untuk menjadi orang yang beriman. Itu jawaban kita para jemaah. Kalau kita diseru, diajak, ikut golongan kelompok-kelompok seperti tadi. Yang menganggap hukum Islam ini perlu direvisi. Ya, harus ada ini. Seperti buku kurikulum pelajaran aja dibuatnya hukum Islam ini. Jadi para jemaah rahimakumullah, jawab dengan surat Yunus. Kalau kalian ragu dengan agamaku, itu kata Allah, diajarkan ke Rasulullah. Ragu kalian dengan agama ini, aku gak akan sembah apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Aku akan terus menyembah Allah. Karena memang aku disuruh jadi orang beriman. Itulah para jemaah, supaya kita tahu sadar ya. Hati-hati, tauhid kita sekarang sudah mulai digerogoti. Sekarang kalau yang cerita moral, itu sudah gak usah dibahas lagi. Sudah terlalu bejat moral bangsa kita ini. Terlalu bejat. Sekarang mulai dihancurkan lagi agamanya. Yang dulu-dulu sekedar khobar rasul, ada anak menzinai ibunya terang-terangan, sekarang bahan bacaan kita tiap hari itu. Anak menzinai ibunya terang-terangan. Jadi kalau sisi moral kita udah hancur porak-poranda di zaman reformasi ini, jangan pula agama lebih hancur lagi. Gara-gara muncul dan tidak kita sadari bahaya pemikiran-pemikiran orang-orang yang meragukan hukum Islam ini. Sudah cukup. Tercoreng nama baik bangsa Indonesia ini dengan kebejatan moralnya. Dulu-dulu jarang terjadi itu, jarang dapat khobar. Iya, ayah kandung menzinai anaknya. Jarang. Jarang itu. Bahkan dulu masih sekedar dalam sebuah wacana, sebuah istilah ungkapan belaka, manusia makan manusia. Sekarang betul-betul ada. Begitulah bejatnya moral yang ada di bangsa kita sekarang ini. Sekarang mau ditambah bejat pula agamanya dengan menganggap hukum Islam itu banyak yang direvisi ulang. Harus yang haram bisa aja jadi berubah halal. Lihat kondisi. Kan mau dibuat jadi apa kita para jemaah? Istilahnya sudah jatuh, mau ditimpa tangga, ditimpa pohon. Mau dibunuh betul kita ini sama kerusakan manusia zaman ini. Mau dihancurkan kita dari moral, dari agama, semuanya. Jangan mau para jemaah. Hati-hati, sekarang zaman kita waspada ya. Kalau enggak moral kita binasa, agama kita binasa. Atau dua-duanya bisa binasa. Kalau enggak siap-siap kita rajin-rajin belajar agama, jangan harap selamat zaman ini, jangan harap selamat. Etika udah dicampakkan manusia. Ya, etika dicampakkan manusia. Sekarang bagaimana pokoknya perut terisi itu di otak kita. Mau agama amburadul terserah. Mau terang-terangan sampai ke tengah rumahnya, dakwah toko-toko Islam liberal tadi yang menganggap semua agama sama, bukan Islam yang paling benar. Hukum Islam perlu diulang, perlu dikaji lagi. Jangan percaya begitu saja. Dipampangkan di televisi, di tengah ruangan rumahnya. Dia biasa-biasa saja. Gak ada rasa risih di hatinya. Mandang yang begitu. Ocehan tokoh-tokoh tadi. Ya, ketika dia memutarbalikkan hukum agama. Nah karena di zaman kita ini yang terpenting apa? Pokoknya dapur saya ngepul terus. Itulah ukuran kita sekarang. Apa pula urusan peduli-peduli segala. Kan gak merugikan bisnis saya. Gak terasa, tapi merugikan akidahnya. Kalau akidahnya rugi dan hancur, nah nanti tanggung saja di akhirat. Karena memang di dunia ini kita gak tahu balasannya. Tapi di akhirat pasti Allah akan balas dia sesuai ganjaran dari Allah, sesuai dari dosa-dosanya. Para jemaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan juga, bahkan menekankan dan menegaskan, kalau kita menjadikan manusia ini peletak syariat, halal haramnya kita serahkan ke manusia, bukan ke Allah lagi. Itu berarti kita menjadikan manusia itu Tuhan selain Allah. Diakui atau tidak? Mau tahu dalilnya? Ya, ini bukan sekedar vonis-vonis kosong tanpa dalil. Coba buka nanti surat Taubah ayat 31. Ketika kita jadikan manusia, kita percayakan omongan dia, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu berarti kita menjadikan dia Tuhan selain Allah. Diakui atau tidak? Allah Ta'ala terang-terangan menyatakan, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibna maryam. Mereka itu, kata Allah, kaum-kaum ahli kitab itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ayat ini para jemaah dibacakan Rasul, sebelumnya ada kasus. Kasusnya begini. Terjadi di dalam kitab Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan lain-lainnya. Rasulullah SAW berhadapan dengan Adi bin Hatim At-Ta'i. Ketika Rasul bacakan ayat ini, Adi bin Hatim ngomong begini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Rasul, kami dulu gak pernah nyembah pendeta kami. Tapi kok di ayat itu bilang, mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sesembahan selain daripada Allah. Sahabat Adi bin Hatim yang sudah Islam, ya setelah itu beliau Islam. Terus beliau ngomong ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, enggak gitu kami dulu. Mana pula kami sembah mereka? Protes dia. Kok ayat bilang mereka ahli kitab menjadikan tokoh-tokoh agamanya Tuhan selain daripada Allah? Sahabat protes. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami enggak pernah nyembah mereka. Rasul bilang begini. Alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhilluna. Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah, kata Rasul, ketika mereka menghalalkan kepada kalian yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkan. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan. Betul gak begitu, kata Rasul? Kata Adi, ya betul ya Rasulullah. Memang begitulah kami waktu itu. Nah, itu berarti kamu dan kalian menyembah mereka. Apalagi? Berarti kalian menyembah mereka, kata Rasul. Ketika kalian taati perintah mereka, halal jadi haram, haram jadi halal. Itulah bentuk kalian menyembah mereka. Nah sekarang orang sekarang para jemaah yang fanatis kelompoknya, fanatis ke gurunya, begitulah nasibnya. Ketika mereka tahu itu haram sebenarnya, ini terang-terangan terjadi para jemaah, ya, ketika kita survei terjadi ini di Jawa sana. Sampai-sampai mereka tahu secara hukum yang dia ngaji di kitab-kitabnya, di pondok-pondok pesantrennya, dia tahu, ya, bahwasanya minuman keras itu haram. Tapi dia saksikan tuan gurunya, guru besarnya minum khamar. Entah kenapa si fulan ini tersadarkan dia. Dan dia bertanya-tanya, kenapa? Secara hukum sudah jelas haram itu. Tapi kenapa kok guru besar di tempat saya belajar ini minum khamar? Dia tanyakan kepada kawan-kawannya, loh kenapa begitu? Apa kata kawan-kawannya? Kita lain sama guru kita. Kita masih kulitnya. Guru kita itu sudah isi dalamnya. Mata kita yang mandang itu khamar. Bagi dia itu air sejuk dari surga. Para jemaah, coba. Yang kita kasihan siapa? Orang-orang yang gak sadar perbuatan gurunya salah. Berarti mereka menyembah gurunya menurut Rasulullah. Menurut Rasulullah ya. Bukan menurut kita itu. Kita gak berani nuduh sembarangan. Ini menurut Rasulullah. Mungkin memang yang sehatnya kita catat itu riwayatnya. Kalau ada orang mau tanya dalilnya. Itu diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir. Bukan hadis sembarangan ya. Bukan hadis-hadisan. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir. Bahwasanya orang-orang dulu di kalangan Ahlul Kitab, ketika mereka dituduh, merasa tertuduh dari firman Allah tadi di surat Taubah ayat 31, mereka menyembah, menjadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, Tuhan sesembahan selain Allah, dan mereka protes, kami gak pernah nyembah mereka katanya. Tapi ketika Rasul tanya, bukankah kalian ikut-ikutan yang haram jadi halal, halal jadi haram, kayak kata tokoh-tokoh kalian dulu. Betul, itu bentuk nyembah mereka. Jadi para jemaah rahimakumullah, sekarang ini terjadi terus. Ya. Muncullah penyakit-penyakit ini di masyarakat dan itu menyakitkan hati kita. Walaupun itu sekali lagi enggak ganggu dapur kitanya itu, enggak. Kalau cerita itu. Tapi kenapa kita peduli? Karena kita sekarang memandang dari bab agama. Rusaknya masyarakat kita, jauhnya mereka dari tauhid, itu pun tanggung jawab kita. Karena kita tahu ilmu. Untuk kita sampaikan, kita nasihatkan ke mereka. Urusan agama udah serahkan sama Allah. Kita ngikut saja, haram-haram. Halal-halal sudah. Jangan pernah ngaku-ngaku kita bisa merubah syariat. Berarti kita kalau percaya dan mengaku diri kita bisa merubah syariat, kafir. Kalau kita menganggap, mengikuti, mempercayai tokoh-tokoh kita yang berani merubah syariat, berarti kita menjadikan dia Tuhan selain Allah, sesembahan kita. Na'udzubillah tumma na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang diistilahkan para ulama, mentaati tokoh-tokoh di dunia ini dari hamba-hamba Allah dalam menghalalkan atau mengharamkan yang bertentangan dengan halal haram menurut Allah, itu hukumnya syirik, bahkan syirkun akbar, bukan syirik kecil ya, syirik besar yang menghilangkan total tauhid seorang hamba, total hilang. Jadi enggak urusan kecil ini. Ya seperti tadi, ini kan tauhid, bertauhid di menurut pandangan Allah. Tapi kalau kita masih yang patokan itu yang penting apa kata manusia, ya gak akan kita gubris ini. Yang penting orang masih bilang aku Islam. Terserah, mau pengajian itu bilang kalau aku buat ini aku kafir, terserah. Yang penting orang banyak masih bilang aku Islam. Bukan itu urusannya para jemaah. Untuk apa? Sedunia ini pun ngaku kita Islam, kalau Allah bilang kita enggak, untuk apa? Kita cari status di depan siapa sekarang? Sedunia ini bilang kita Islam. Apa mungkin dia sedunia ini bela kita? Kalau Allah pencipta bilang kita kafir. Karena dosa kita. Jadi ngeri para jemaah. Sekarang kita istilahnya telur di ujung tanduk nasib kita ini. Kalau enggak siap-siap kita menjaga diri, membuat keseimbangan kita stabil, jatuhlah kita. Betul-betul rawan. Rawan sekali para jemaah. Nasib kita sekarang ini rawan. Di tengah-tengah rongrongan daripada kebejatan moral, ditambah di tengah-tengah rongrongan daripada kerusakan agama. Ya, sekarang manusia sudah terang-terangan dan berani Karena itulah di antara dampak reformasi, aspirasi boleh bebas disalurkan. Walaupun menghujat hukum Allah pun enggak apa-apa. Ya, ketika nanti MUI mau bertindak, nah dengan dalih ini reformasi. Tertahan MUI untuk menghukum orang seperti itu dan menurunkan fatwanya. Kenapa? Karena para pelakunya berdalih, sekarang zaman demokrasi, mau pendapat apa aja boleh. Ya. Nah, mau menghina Islam pun enggak apa-apa, mau meragukannya pun enggak apa. Subhanallah. Inilah dosa para jemaah yang harus kita jaga diri kita. Jangan sampai kita rusak tauhid gara-gara kita curiga. Tidak lagi percaya. Hukum Allah, syariat Allah, halal haram dari Allah, itulah segala-galanya. Ya, mungkin itulah para jemaah yang saya muliakan, yang bisa kita kajikan di siang hari ini. Mudah-mudahan tambahan daripada dosa perusak tauhid yang kita pelajari siang ini menambah keimanan kita dan keberhati-hatian kita. Dan kita semakin sadar, ini tahun baru Hijriah ya. Saya ingatkan ini tahun baru Hijriah. Ya, ini masuk Sabtu kedua. Atau masuk Sabtu, ya kedua ya, daripada bulan Muharram. Ingat para jemaah, kalau menurut aturan Islam, ini kita makin terancam ini, di tahun baru ini. Karena gak ada pernah bertambah satu tahun pun, kecuali bertambah rusak manusia, karena bertambah banyak kebejatan, bertambah berkurang kebaikan. Itu ucapan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dua sahabat Nabi yang ahli tafsir. Khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak pernah tambah satu zaman pun, satu tahun pun, kecuali tahun yang baru itu lebih parah dari tahun sebelumnya. Bukan masalah parah ekonomi, bukan. Bukan masalah parah pemimpinnya, bukan. Bukan apa-apa, tapi yang kumaksud itu apa? Orang-orang solehnya sudah wafat. Ya namanya umur kan berkurang. Yang sisa orang bodoh yang dianggap berilmu. Nah ini yang ngoceh-ngoceh dari jaringan Islam liberal ini.